السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa datang atau menghadiri kajian Cisangkum pada hari ini di pagi menjelang siang. Dan salawat serta salam juga kita hantarkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya dan juga umatnya hingga akhir zaman nanti. Pagi hari ini seperti biasa, sesuai dengan jadwal di kajian Cisangkui setiap minggu ketiga dari tiap bulannya, kita akan masuk ke tema fikih Islam. Itu di setiap minggu ketiga dengan buku panduan judulnya atau terjemahannya Sahih Fikih Sunnah. Jadi ada buku panduannya. Buku panduannya itu bisa dibeli di toko-toko buku. Di kita waktu itu sempat diadakan di awal tapi udah keburu kehabisan. Atau bisa juga nanti pesan ke, kalau mau pesan mungkin buat ibunya ke apa namanya, ke itu kebagian di akhwatnya Elona Melo, kemudian bisa pesan ke sana. Kalau nggak salah dulu harganya berapa sih, 75 ribu harganya. Itu kita upayakan yang lumayan murah, kalau nggak salah masih di bawah di Palasari, masih di bawah itu ya, maksudnya 75 itu masih di bawah Palasari harganya. Palasari kan kalau nggak salah buku, tempat jualan buku paling murah di Bandung kan ya. Sudah sampai apa bukunya itu selalu dipakai setiap minggu ketiga. Jadi nanti bisa dibaca-baca, diingat-ingat. Kita pada pagi hari ini akan masuk ke sunnah fitrah halaman 127. Kita akan membahas itu. Kemudian seperti biasa, tema fikih Islam ini dipandu atau diasuh oleh Ustaz Nana Priyada. Beliau alumnus Universitas Al-Azhar Kairo di Mesir. Beliau menempuh S1 di sana. Jadi insya Allah bisa mengantarkan kita untuk mengikuti kajian fikih Islam ini sesuai dengan buku panduan tersebut. Karena memang untuk fikih Islam ini lumayan banyak pembahasannya. Ini baru buku jilid pertama, gitu ya. Ada 13 atau 14 jilid bukunya. Itu kalau membahas seluruh fikih ini. Sunnah fitrah ini masih di bab atau masih di kitab Toharoh atau bersuci, jadi masih di baru di awal. Baik waktunya nanti sampai dari sekarang sampai dengan jam 11, kemudian nanti jam 11 sampai jam 11.30 kita buka dengan tanya jawab. Tapi jika memang penasaran mau tanya sebelum itu pun tidak mengapa. Mungkin itu saja. Dan buat ibu-ibu yang mungkin masih baru pertama kali datang, kita juga ada akun Twitternya kajian Cisangkui, itu bisa follow di @kajiancisangkui. Di sana kita mengusahakan untuk meresume tiap hasil kajian, kita resume dalam bentuk quote tweet. Jadi mungkin bagi yang tertinggal bisa ikut Nah, kita juga ada rekaman audio, mungkin cuma filenya besar, jadi kalau ketinggalan juga bisa, kalau mau dan sambil dengerin gitu ya. Ya begitu, yang kita usahakan untuk semata-mata ingin mempermudah kita semua sehingga kita bisa dimudahkan dengan berbagai media, dan tentunya semua ini kalau bukan karena Allah azza wa jalla tentunya tidak akan terjadi seperti ini. Dan mudah-mudahan dengan itu kita semua bisa terus mengikuti kajian Cisangkun dengan sebaik-baiknya. Baik, untuk lebih mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ustaz Gana. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bermuajahah kembali, untuk bertatap muka, bersilaturahim, berkumpul di majlis yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka talabul ilmi, mencari ilmu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah juga yang tiada hentinya memberikan kita berbagai macam anugerah dan nikmat, terutama karunia kekuatan iman dan akidah, yang mana kekuatan iman dan akidah ini menjadi satu dari tiga kunci, satu dari tiga kunci yang dimiliki oleh Rasulullah dan orang-orang salaf saleh terdahulu dalam rangka mengi'lakan, meninggikan, menegakkan kalimat tauhid di muka bumi. Yang mana kekuatan iman, anugerah iman dan akidah ini menjadi kunci utama sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat ke-24, surat An-Nur ayat 55. Di situ Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladziina min qablihim. Wa yumakkinanna lahum diinahumul ladzi irtadallahum wa yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani wa la yusyrikuuna bi syai'an. Nabi ayat tadi Allah menegaskan bahwa Allah berjanji dan sekali-kali Allah tidak akan pernah ingkar janji. Allah akan menjanjikan apa? Menjanjikan layastakhlifannahum fil ardi, menjadikan umat muslim, menjadikan kaum muslimin ini sebagai penguasa. Allah akan memberikan otoritas, Allah akan memberikan kekuasaan kepada kaum muslimin. Dan Allah tidak akan pernah mengingkarinya. Karena kenapa? Sebelum kita pun Allah telah menepati janjinya kepada orang-orang yang terdahulu, bahwa kaum muslimin ini akan tegak berdiri berkuasa di muka bumi. Namun ada syaratnya yang jelas, ya. Syaratnya itu tadi, ya'budunani wala yusyrikuna bi syai'an. Syaratnya adalah kalian, maksudnya umat muslim, kaum muslim ini, ya'budunani, menyembah Allah semata, wala yusyrikuna bi syai'an. Nah, itu syarat yang utama. Allah menjanjikan kemenangan, akan tapi harus memiliki tauhid dan akidah yang benar. Wadallahu ladzina amanu minkum wa amilus shalihat. Allah menjanjikan kepada siapa? Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Nah, sekarang kalau misalnya ada yang bertanya, yang kadang banyak dari kita yang bertanya, bagaimana sih caranya agar Islam ini bisa mendominasi, bagaimana sih caranya agar Islam ini bisa mewarnai ya kehidupan masyarakat, kehidupan bernegara dan yang lain sebagainya, yaitu tadi ya alladzina amanu minkum wa amilus shalihat. Nah, kaum musliminnya jelas harus memiliki akidah keimanan yang baik. Nah, akidah dan keimanan yang lurus. Tidak cukup sampai di situ, tetapi juga akidah dan keimanannya tersebut diijawantahkan atau diterjemahkan ke dalam bahasa realitas melalui perbuatan amalan-amalan saleh. Nah, insyaallah kalau semua sudah memiliki akidah yang baik, pemahaman syariat yang baik, etika serta akhlak yang terpuji, nah insyaallah kaum muslimin kita semua ini akan dimenangkan. Mudah-mudahan hal itu segera terwujud. Kita pada kesempatan kali ini kembali membahas tentang pembahasan fikih. Kita sudah sampai pada sunanul fitrah, sunah-sunah fitrah. Nah, yang pegang bukunya bisa dibuka halaman 127. Atau mungkin banyak dari kita yang belum pernah mendengar apa sih sunah-sunah fitrah untuk manusia itu ya. Nah, di sini dijelaskan mal maksudu bisunanil fitrah wa mahiya. Maksud dari sunah-sunah fitrah dan apa itu sunah-sunah fitrah. Nah, di sini terangkan sunanul fitrah yal khisalul lati idza fu'ilat uttusifa fa'iluha bil fitrah allati fatarallahu al-ibada 'alaiha. Maksudnya adalah sunah fitrah itu adalah segala perbuatan atau hal-hal yang apabila telah dilakukan ya, hal-hal yang apabila telah dilaksanakan maka pelakunya, orang yang melaksanakannya itu bisa dikatakan telah memenuhi fitrah yang telah Allah tetapkan. Nah, jadi sunnah fitrah itu adalah segala hal atau segala perbuatan yang apabila dikerjakan maka kita sudah menunaikan atau memenuhi. Waalaikumsalam. Maka kita sudah menunaikan atau memenuhi fitrah yang Allah tetapkan untuk manusia. Artinya apa? Ya. Allah menciptakan bahwa fitrah manusia itu ya, manusia memiliki kecenderungan, memiliki naluri untuk senantiasa bersih, untuk senantiasa tampil elok, untuk senantiasa terlihat apik. Nah, itu adalah sebuah fitrah ya. Naluri, insting manusia secara fisik memang menginginkan manusia itu ya rapi, bersih, terlihat elok. Ada gak manusia yang punya naluri, ah saya mah pengennya kucel, saya mah pengennya bau gitu. Ada gak? Ya kalau bukan orang gak waras, rasa-rasanya kalau orang yang waras, orang yang normal, niscaya pasti memiliki fitrah, memiliki naluri kemanusiaan untuk tampil tampil bersih, tampil apik, tampil elegan. Ya ini makanya masya Allah agama Islam ini betul-betul memerhatikan dari persoalan yang terkecil sampai persoalan yang terbesar. Ya Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyiapkan seluruh peranti-peranti itu. Yang kita bahas di sini adalah fitrah, naluri manusia dalam artian fisik. Ya. Karena kalau nanti membahas fitrah dalam maknanya akidah atau keyakinan itu beda lagi pembahasannya. Ya. Kalau fitrah secara fisik ya kita ingin tampil bersih, elok, harum, wangi dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan fitrah secara keberagamaan, naluri beragama, ya itu berbeda lagi. Karena Allah menerangkan di surat Ar-Rum, ya Allah berfirman, fa'akim wajhaka lidini hanifa. Fitratallah allati fatarannas alaiha ala tabdila li khalqillah. sungguh Allah itu maka hadapkanlah wajahmu ke agama yang hanif, ya, agama yang lurus, bukan agama yang belok-belok atau bengkok-bengkok. Ya. Jadi fitrah, naluri keberagamaan untuk manusia itu diciptakan berada di atas Islam, ya, berada di atas akidah tauhid. Ya, itu sebuah fitrah atau naluri keberagamaan. Nah, jadi seluruh manusia, seluruh umat manusia, Allah tetapkan naluri keberagamaannya itu di atas Islam, di atas tauhid. Jangan sekali-kali fitrah atau naluri keberagamaan itu dirubah. Berubah, misalkan dari yang telah Allah tetapkan di atas jalan tauhid, di atas jalan Islam, kemudian berubah ke jalan selain Islam, ya, berubah ke jalan di luar akidah tauhid. Nah, itu jangan sampai. Makanya Allah tegaskan la tabila di surat Ar-Rum tadi, li khalqillah, maka tidak akan pernah ada perubahan li khalqillah pada ciptaan Allah. Maksud ciptaan Allah di sini lah, yaitu tadi fitrah atau naluri keberagamaan. Ya. Atau nanti pertanyaannya mungkin ada yang tanya, loh, kalau misalkan Allah ciptakan fitrahnya Islam atau tauhid, bagaimana dengan orang-orang yang terlahir di barat, mereka terlahir dari ayah dan ibu yang Kristen atau agama-agama yang lainnya? Nah, para ulama menjelaskan, makanya mereka harus senantiasa melakukan apa istilahnya al-istidlal ala tauhid, ya, al-istidlal ala tauhid antariqil musyahadah. Nah, jadi bagi orang-orang yang terlahir di luar Islam, ya, mereka harus semaksimal mungkin, sebisa mungkin untuk senantiasa melakukan proses pencarian al-istidlal ala tauhid, ya, mencari petunjuk menuju tauhid. Ya, dengan apa caranya? Ya, itu tadi antariqil musyahadah. Jalannya melalui perenungan, melalui berpikir, melalui tadabur, ya, atau istilah bahasa kerennya melalui kontemplasi. Gitu. Ya, karena bagaimanapun, ya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi, siapa saja manusia, ya, baik itu Yahudi ataupun Nasrani, ya, kemudian dia mati dalam keadaan tidak membenarkan ajaran Allah dan juga Rasulullah, ya jelas itu akan mati kafir. Ya, ini jadi ada perbedaan antara fitrah dalam artian akidah, naluri beragama, karena setiap manusia niscaya pasti memiliki naluri beragama. Ya, sampai orang yang mengklaim ateis sekalipun, gitu, ya, mereka kalau misalkan merasa gundah, galau, gitu, merasa bersedih, itu pasti naluri beragama mereka bermain. Ya, ada rasa, apa sih ya, rasa beragama itu seperti itu. Nah, sementara yang kita bahas di sini adalah sunnah-sunnah fitrah, fitrah dalam artian apa, naluri manusia secara fisiknya. Nah, di sini dijelaskan yaitu fitrah di mana Allah menciptakan para hambanya di atas fitrah tersebut, ya, kemudian menghimpun mereka di atas perkara itu, nah, dan memerintahkan agar manusia memiliki sifat-sifat paling sempurna dan memiliki performa dan penampilan yang mulia, ya, penampilan yang baik. Nah, yang mana sunnah-sunnah fitrah ini adalah sunnah yang juga dilakoni oleh orang-orang terdahulu, dilakukan oleh para nabi, ya, dan juga telah disepakati oleh syariat. Nah, kemudian kita akan membahas apa-apa saja sunah-sunah fitrah yang telah Allah tetapkan. Sunah-sunah fitrah ini terhimpun di beberapa hadis, diantaranya di sini diterangkan yang pertama hadis Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al fitratu khamsun al khitanu wal istihdad wa qassu syaribi wa taqlimul adzafir wa naqful abati. Rasulullah bersabda dari hadis Abu Hurairah bahwa perkara fitrah itu ada lima, ya. Perbuatan-perbuatan yang akan melestarikan fitrah kita itu ada lima. Yang pertama adalah al-khitan, berkhitan, ya, disunat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah al-istihdad. Ya, al-istihdad itu adalah mencukur bulu kemaluan. Nah, kemudian yang berikutnya qassusyarib, mencukur kumis. Nah, kemudian taklimul azafir, memotong kuku, dan matful abati. Matful abati itu mencabut bulu ketiak. Lalu diterangkan juga di hadis riwayat Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyarun minal fitrah qassusyarib. Ada 10 perkara fitrah, yaitu mencukur kumis, kemudian i'fa'ul lihyah. I'fa'ul lihyah itu adalah memelihara jenggot. Kemudian as-siwak, bersiwak atau apa, membersihkan gigi, sikat gigi. Kemudian istinsyakul ma. Istinsyakul ma itu adalah istinsyak ketika berwudu, memasukkan air ke dalam hidung. Lalu qassul azfar, memotong kuku. Nah, kemudian ghuslul barajim. Ghuslul barajim itu mencuci sela-sela jari. Kemudian natful abad. Natful abad, natful abad yaitu tadi mencukur bulu ketiak. Nah, kemudian halqul anah, mencukur bulu kemaluan. Dan intiqasul ma. Intiqasul ma itu adalah toharoh atau bersuci, ya. Termasuk juga di dalamnya adalah istinja. Dan hadis-hadis yang lain yang senada, yang mana dari keseluruh hadis tadi dapat disimpulkan bahwa khisalul fitrah laisat munhasirah fi hadil asyar, tidak hanya tercakup, terhimpun pada 10 perkara tadi, ya, tapi juga mungkin bisa lebih. Nah, di sini dijelaskan kesimpulannya adalah sunnah fitrah itu berkhitan, nah kemudian dua bersuci, nah khitan, kemudian dua bersuci, ketiga bersiwak, membersihkan gigi, empat potong kuku, lima memotong kumis, enam ifaul lihyah, memelihara jenggot. Kemudian yang tujuh, istihdad, mencukur bulu kemaluan. Kemudian yang delapan, mencabut bulu ketiak. Yang kesembilan, mencuci sela-sela jari. Ya, sela-sela jari terkadang ini menjadi objek atau tempat berkumpulnya kotoran. Nah, itu juga diperintahkan agar dicuci. Artinya itu adalah koto'a. Koto'a itu adalah memotong. Nah, secara definisi syar'i, khitan itu berarti memotong kulit, ya, yang menutup kemaluan laki-laki, dan memotong kulit yang ada di bagian paling atas kemaluan perempuan. Nah, ini kemudian khitan untuk perempuan ini menjadi debatable, ya, menjadi kontroversi. Nah, nanti kita mencoba membahas tentang khitan tersebut. Nah, di sini diterangkan tentang hukum khitan, para ulama memiliki tiga pendapat. Nah, yang pertama, wajib untuk pria dan wanita. Ya, ini pendapat pertama yang menjelaskan bahwa khitan itu wajib untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Nah, kemudian pendapat yang kedua, khitan itu mustahab Mustahab itu dianjurkan, ya, untuk baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Nah, kemudian yang ketiga, wajib bagi laki-laki, namun bagi perempuan mustahab, dianjurkan. Di sini dijelaskan bahwa menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, khitan wajib bagi pria dan mustahab atau kehormatan bagi kaum wanita, bukan diwajibkan. Ini pendapat mayoritas ulama. Nah, kemudian Imam An-Nawawi berpendapat dalam Al-Majmu' bahwa pendapat yang sahih menurut Asy-Syafi'i adalah khitan wajib bagi pria dan wanita. Kalau misalkan mengklaim bermazhab Syafi'i, ya banyak dari kita yang mengklaim bermazhab Syafi'i, ya Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa kita tuh nggak wajib untuk, tidak hanya wajib untuk laki-laki, tapi juga untuk perempuan. Ya, kalau mengklaim bermazhab Syafi'i, ya itu harus konsisten berarti. Nah, adapun menurut penulis buku ini menjelaskan bahwa khitan untuk laki-laki itu secara zahir hukumnya adalah wajib. Ya, nanti khitan untuk wanita kita bahas terakhir. Nah, kita membahas tentang khitan untuk anak laki-laki. Jadi secara zahir hukumnya adalah wajib, ya, untuk laki-laki harus wajib. Jangan sampai enggak. Nah, di sini yang laki-laki udah khitan semua kan? Kalau ada yang belum, nanti dari sini langsung. Ya. Kenapa wajib, ya, untuk laki-laki? Karena pertama, bahwa al-khitan itu adalah milah Ibrahim. Al-khitan itu ajaran Nabi Ibrahim. Ya. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikhtatana Ibrahimu Khalilur Rahman ba'dama atat alaihi samanuna sana." Nabi Ibrahim Khalil Ar-Rahman, kekasih Allah, berkhitan setelah umur 80 tahun. Ya, jadi pelajarannya adalah bahwa kalau apa, khitan itu memang wajib karena Nabi Ibrahim pun berkhitan, ya, hatta meski usianya sudah tua, ya, seperti itu. Sementara kita pun diperintah untuk selalu mengikuti milah Ibrahim, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Ya, dalam surat An-Nahl ayat 123, ya, sebagaimana termaktub di buku, Allah berfirman, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahima hanifa." Ya, kemudian kami telah mewahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad, ikutilah agama Ibrahim seseorang yang hanif. Ya, agama Ibrahim yang lurus gitu. Terkadang kita kalau mendengar kata hanif, maka konotasinya adalah agama yang lurus. Padahal kalau kita buka kitab kamus Lisanul Arab, hanif itu artinya yang berbelok, melenceng justru. Ya, maksudnya apa? Melenceng dari kesesatan. Ya, berbelok dari kesesatan. Ya, itu secara bahasa Arab gitu. Arti asalnya adalah itu. Nah, kemudian yang kedua, kenapa khitan wajib bagi laki-laki? Ya, dalam riwayat lain disebutkan, "Alqian ka sya'ra kufri wahtatim." Rasul menyatakan, "Buanglah darimu bulu-bulu kekafiran dan berkhitanlah." Nah, kemudian argumentasi yang ketiga, bahwa khitan itu menjadi syiar kaum muslimin yang membedakan dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya. Jadi kalau untuk laki-laki, kalau mau tampil beda dari Yahudi dan Nasrani, ya salah satunya adalah khitan. Ya. Kalau gak disunat, ya gak ada beda sama orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Tasyabuh, menyerupai mereka. Nah, oleh karena itu khitan hukumnya wajib, ya, sebagaimana syiar-syiar agama Islam yang lainnya. Nah, kemudian yang keempat, mengapa khitan wajib bagi laki-laki? Karena khitan itu kan adalah memotong sesuatu dari badan, dan memotong sesuatu dari badan itu adalah haram. Dan kemudian sesuatu yang haram tidak diperbolehkan kecuali dengan sesuatu yang wajib. Ini apa, berdasarkan kaidah ilmu usul fikih. Ya, jadi memotong bagian tubuh itu jelas haram. Ya, akan tapi status hukum kedudukan yang haram itu kemudian bisa gugur oleh sesuatu yang wajib. Ya, sesuatu yang wajib ini adalah khitan. Ya, jadi hukum asalnya kan nggak boleh. Misalkan kita tiba-tiba tahu-tahu ah iseng nih motong jari jempol gitu, nggak boleh seperti itu. Ya, kecuali ada keterangan bahwa memotong jari jempol itu wajib dan ibadah gitu. Nah, kemudian hukumnya menjadi boleh. Nah, begitu juga dengan khitan. Karena hukum asalnya memotong suatu bagian dari badan itu haram, nah akan tetapi ada syariat khitan yang membolehkan, ya. Nah, itu sesuatu yang haram itu cuma bisa gugur kedudukan atau statusnya oleh hal yang wajib. Nah, dengan demikian maka pemahamannya khitan itu wajib. Ya, gitu. Nah, kemudian bagaimana hukumnya apa khitan bagi perempuan? Bagaimana hukumnya? Sunnah atau wajib? Nah, sebelum kita kesana, ada baiknya bahwa kita harus memahami, ya, bagaimanapun bagi seorang muslim dan seorang muslimah, segala sesuatu perselisihan, perdebatan, kontroversi itu harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, Allah berfirman di surat keempat, surat An-Nisa ayat 59, fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila, ya, Allah berfirman secara tegas, kalian itu berselisih dalam hal sesuatu, bersilang pendapat, maka farudduhu ilallahi war rasul, kembalikanlah perselisihan itu kepada Al-Quran dan Sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian memang benar-benar mengaku sebagai orang yang iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Ya, dalam arti lainnya, karakter orang beriman itu adalah pasti mengembalikan segala sesuatunya kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada orang ngaku dia itu muslim, beriman, tapi bilang, wah, ayat konstitusi ini di atas ayat Al-Quran gitu, nah itu gak matching gitu, ya, gak pas. Karena kenapa, ya, di surat An-Nisa, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, kalau memang ngaku orang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya pasti menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai panglima di atas segalanya, menjadikan Al-Quran itu sebagai apa, di atas logika, akal dan nalarnya, ya, seperti itu. Nah, begitu juga dalam kontroversi perdebatan seputar khitan bagi perempuan. Nah, perbedaan dan perdebatan tentang khitan bagi perempuan ini bisa terjadi karena berbagai alasan dan juga karena sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, bisa jadi yang kontra dengan khitan untuk perempuan ini karena minimnya atau kurangnya informasi tentang ajaran Islam. Ya, bisa jadi juga karena miskonsepsi atau kesalahan penggambaran tentang khitan yang syar'i bagi wanita. Atau bisa jadi juga karena memang sudah antipati terhadap ajaran Islam. Ya. Itu bisa jadi karena hal itu semua, ditambah lagi dengan merajalelanya pemikiran-pemikiran liberal dan sekular. Yang mana orang-orang liberal, orang-orang sekuler menyatakan, wah, hitam untuk perempuan itu melanggar hak asasi. Hitam bagi perempuan itu adalah sebuah tindak kejahatan serius. Ya, sampai diistilahkannya pun dengan istilah yang seram. Female genital mutilation. Mutilasi genital. Wah, denger gak aja orang kalau denger mutilasi. Serem kan, dan merinding. Potong-potong jadi berapa bagian gitu ya, dengan mutilasi itu. Itu kerjaan mereka, kerjaan orang-orang liberal, ya, kerjaan orang-orang sekuler yang ingin menjauhkan kaum muslimin dari ajaran Islam yang sebenarnya. Padahal kalau kita buka kitab literatur-literatur fikih, hitam bagi perempuan itu tidak seburuk yang dibayangkan. Ya, seperti itu. Nah, ini harus diluruskan dulu ya, makanya jangan termakan oleh propaganda-propaganda orang-orang liberal dan sekuler gitu. Ketika dengar hitam atau perempuan, ah, rasanya udah gimana ya, seperti itu. Tentang hitam untuk perempuan ini sebenarnya tidak diperselisihkan tentang syariatnya. Ya. Memang benar ada syariatnya. Cuma nanti para ulama berbeda pendapat. Apakah wajib ataukah sunnah ya, hukumnya. Pendapat yang paling kuat, yang paling rajih itu wajib atau paling minimal itu sunnah muakkadah. Ya, mungkin banyak dari kita yang mendengar tuh kok wajib ngerasa gimana gitu. Nah, kita coba bahas satu persatu kenapa bisa wajib atau misalkan jatuhnya ke sunnah muakkadah. Kadang ada yang berpendapat gini, oh itu kan sunnah gitu, bisa dilaksanakan, bisa tidak. Padahal kalau kita mengaku sebagai seorang muslim yang baik, yang sunnah pun mestinya harus dikerjakan, harus diupayakan, ya kan, seperti itu. Itu yang wajib udah jelas. Nah, kalau yang sunnah itu sejatinya harus dilaksanakan atau diupayakan. Nah, ini pendapat pertama yang menerangkan kenapa khitan bagi perempuan itu wajib, yaitu tadi hadis yang menerangkan bahwa fitrah itu ada 5 al-khitan. Hadis tersebut, ya, menurut para ulama berlaku umum. Tidak ada penjelasan yang membedakan bahwa al-khitan di sini itu berbeda untuk laki-laki atau berbeda untuk perempuan. Ya, yang di sini jelas al-khitan berlaku umum, ya, untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW bersabda, "Idza taqal khitanani wajabal ghuslu." Rasul menerangkan apabila dua khitan itu saling bertemu, ya ini maksudnya adalah sebuah kinayah atau majas untuk menerangkan hubungan antara suami dan istri. Di situ menggunakan istilah idza taqal khitanani, apabila dua khitan itu bertemu, faqad wajabal ghuslu, maka wajib untuk mandi. Nah, di situ dijelaskan Rasulullah bersabda dengan menggunakan al khitanani, ya. Dua khitan, ya, maksudnya adalah kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan, al-khitan, ya, yang sudah dikhitan, yang sudah dipotong. Nah, dari situ para ulama menerangkan bahwa dengan demikian khitan bagi perempuan itu adalah wajib, ya, seperti itu. Kemudian yang berpendapat bahwa khitan itu mustahab, sunnah, ya, menyatakan bahwa melalui hadis-hadis yang lain disebutkan bahwa khitan bagi perempuan itu adalah kemuliaan atau kehormatan, dan khitan bagi perempuan itu dilakukan untuk sekadar meminimalisir syahwat bagi perempuan, atau karena khitan untuk perempuan itu dilaksanakan untuk membersihkan bagian-bagian yang berpotensi apa bisa menumpuk kotoran di sana, seperti itu. Nah, oleh karena itu khitan menjadi sunnah, tidak wajib apabila memang ilatnya itu sudah hilang. Ilat apa? Ya. Dalam istilah pembahasan fikih nanti mengenal ada ilat hukum. Ya, kenapa kok suatu syariat harus diterapkan itu ada ilatnya. Kalau ilatnya sudah tidak ada, misalkan hukumnya bisa jadi berbeda. Ya, jadi menurut ulama yang mengatakan bahwa kita untuk perempuan itu sunnah, ya kalau misalkan tidak dihitan tapi juga bisa mengendalikan syahwat, oh ya sudah tidak mengapa. Atau misalkan kalaupun tidak dihitan tapi bisa memastikan bahwa apa organ vitalnya itu bisa bersih, ya itu maka silakan saja tidak dihitan, ya seperti itu. Nah, kemudian untuk mengkompromikannya, ada ulama kontemporer yang berpendapat seperti ini. Kalau misalkan kira-kira bisa diupayakan, diusahakan, itu lebih baik. Cuma terkadang persoalannya ya, kira-kira apa? Apakah para misalkan tenaga medis atau dokter dan lain sebagainya itu juga paham tentang syariat, gitu. Ya, mereka kalau nggak paham terus susah. Ya, yang misalkan menurut kitab-kitab fikih yang dipotong itu hanya sedikit aja ya. Nah, tiba-tiba misalkan dibabat habis, gitu ya, seperti itu. Nah, kan itu juga akhirnya bermasalah kan, ya seperti itu. Sebagaimana kebiasaan kaum muslimah yang ada di negara-negara muslim di kawasan Afrika Utara, ya dikenal dengan istilah khitan Fir'aun. Khitan Fir'aun itu apa? Ya khitan untuk perempuan yang apa berlebihan lah gitu ya, sampai melukai bahkan merusak organ vital, ya seperti itu. Nah, para ulama kontemporer ini menjembatani sekiranya memang bisa diupayakan dan tenaga medisnya itu paham dengan syariat, paham misalkan bagian-bagian mana yang harus dipotong gitu. Nah itu silakan saja. Tapi kalau misalkan sekiranya kita tidak mengetahui ada tenaga medis yang bisa melakukan hal itu, lebih baik berjaga-jaga agar tidak menimbulkan mudarat bagi kaum perempuan, ya. La dararo wa la dirar. Ini kaidah yang penting dalam fikih. Jadi jangan sampai memudaratkan dan juga jangan sampai mendatangkan kemudaratan, ya itu seperti itu. Kalau misalkan di Bekasi ya ada tempat yang insya Allah sudah paham gitu, ya bidan Emma tuh emang terkenal sekali gitu ya. Beliau ini bekas ketua asosiasi midwife se Asia Tenggara bahkan. Jadi kliniknya pun klinik herbal gitu. Jadi kalau enggak penting-penting banget pakai obat kimia, ini bidan Emma ini enggak bakalan mau ngasih pakai obat kimia. Jadi insyaallah mempraktikkan tibun nabawi ya, pengobatan medis ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau di Bekasi ada klinik bidan Emma itu insyaallah paham. Ya itu kalau di Bekasi gitu ya, seperti itu. Bahkan sebelum tidak ya, siapin paspor kalau mau ke Bekasi. Kemarin dibully terus kan. Bahkan sebelum ini pernah itu bidan Emma tuh mengadakan khitan masal untuk kaum muslimah, ya seperti itu. Karena nggak ya, kalau menurut cerita bidang emaknya gitu ya, ya nggak seburuk yang dibayangkan gitu, karena hitamnya nggak seperti laki-laki sampai ya paling katanya kadang ada yang cuma dicongkel pakai jarum gitu ya, seperti itu. Jadi nggak bayangan nggak seperti hitam untuk laki-laki ya, seperti itu. Dan kemarin juga sempat sharing gitu dengan bidang emak seperti itu, ternyata hal ini pernah didiskusikan tentang hitam bagi perempuan ini, menurut beliau insya Allah penuh dengan hikmah, ya, karena sekali lagi tidak mungkin Allah menetapkan syariat tanpa ada hikmah yang terdapat di sebaliknya. Ya, di antara hikmahnya dia menyebutkan ya untuk meredam nafsu syahwat perempuan, karena bagaimanapun ya berdasarkan penelitian juga kaum perempuan itu nafsunya lebih besar, ya seperti itu. Ya, kadang melihat berondong lewat mungkin seperti itu ya, langsung tuing-tuing gitu. Nah itu untuk meredam seperti itu ya, dan lebih memudahkan bagi kaum perempuan ya seperti itu. Dan juga kata Bidan Emma yang terpenting adalah bahwa dengan dihitan gitu maka perempuan itu akan lebih mudah mencapai orgasme dan lebih mudah terangsang gitu. Jadi jangan nggak sampai berlaku zalim gitu istilahnya kepada suaminya gitu. Jadi jangan sampai wah nggak sepekar kebok gitu kok ternyata masih gitu. Nah seperti itu mungkin. Jadi biar masing-masing bisa bersinergi gitu. Kalau yang nggak ngerti, kita tanya sama yang udah ngerti di sini. Saya juga ngejelasinnya ambil gemeteran ini. Keluar keringat dingin ini. Seperti itu. Ini kemarin juga saya mencoba apa mengkaji gitu ya, cari referensi ke kitab-kitab fikih yang ada gitu, mencoba menggabungkan dari sini juga, dari kitab-kitab fikih yang lainnya, tapi qadarullah nggak keset soal saya ada di flash disk dan ketinggalan di rumah. Nanti mungkin insya Allah bisa dibagikan ya secara apa runut itu, secara spesifik pembahasan tentang hitam perempuan, dalil-dalilnya, kemudian penelitian-penelitian dari hitam yang perempuan gitu. Cuman yang jelas ya, sebagaimana dijelaskan di kitab fikih ya, yang dipotong itu yang bagian atas gitu ya dari organ vital perempuan, dan potong sedikit saja, jangan sampai dihabiskan gitu ya, jangan sampai dihabisin gitu. Karena menurut Rasul pun ya, Rasul pernah menerangkan apabila engkau ingin menghitan maka sedikit aja, jangan sampai dihabisin ya. Karena kenapa? Hal tersebut lebih membuat wajah ceria dan lebih menguntungkan bagi suami. Itu hadisnya sahih insya Allah ya, Rasul jadi berkata seperti itu, bahwa ya hitam perempuan insya Allah membuat wanita lebih fresh gitu ya, lebih fit dan lebih menguntungkan bagi suami ya. Nah kalau kita lihat sabda Rasulullah itu pasti mengandung termasuk mukjizat yang sangat nyata, dan kita bagi seorang muslim harus jelas, harus pasti meyakininya ya. Dan bahkan sudah dilakukan penelitian oleh orang-orang barat dan yang lain sebagainya. Cuma yang jelas menurut Bidan Emma itu yang biasa melakukan hitam untuk perempuan, ada tata cara pelaksanaannya. Jadi istilah nama tesagawayah gitu. Oh mentang-mentang udah baca buku fikihnya, oh udah tahu bagian itu gitu, langsung main bet. Enggak seperti itu. Atau minta tolong ke suami misalkan, nih baca dulu kitabnya. Enggak, ini enggak sembarangan ya. Yang melakukannya pun harus paham syar'i ya, dan paham waqi, realita ya, kenyataan, fakta ya. Karena pada faktanya mungkin waqi setiap perempuan kan berbeda-beda ya, ada yang mungkin ya cuma digores pakai sadis bener digores pakai jarum, ada yang mungkin harus dipotong pakai pisau gitu kan, seperti itu beda. Nah, makanya ini benar-benar harus mumpuni yang melakukannya ya, paham syar'i dan paham realita ya. Dan juga harus apa menyiapkan kejiwaan setiap anak perempuan yang mau di hitam gitu ya, harus menghilangkan rasa takut itu ada seperti itu kalau Bidan Emma cerita gitu ya. Terus juga pastinya menggunakan alat-alat yang steril, yaitu alat-alat yang memang itu dipergunakan untuk hitam gitu. Jadi jangan sampai wah nggak ada alat, udah yang ada aja deh, gitu kan? Ada cutter, ada ragaji kan, enggak. Ya seperti itu ada alatnya khusus. Ya terus juga melakukan bius dan lain sebagainya itu ada tata cara pelaksanaannya. Ya, cuman yang ingin disampaikan di sini ya bahwa khitan bagi perempuan itu jelas sebuah syariat, ya bukan tindak kejahatan sebagaimana yang digembar-gemborkan orang-orang Barat, orang-orang liberalis gitu ya, tidak. Nah, ini adalah memang sebuah syariat ya, teks-teks yang menerangkannya pun insya Allah derajatnya sahih ya, hadis-hadis yang menerangkannya pun diriwayatkan dengan periwayatan yang sahih. Jadi memang nah disinilah fungsi kita mengaji gitu ya, dari yang tadinya menurut kita masih samar-samar ya, abu-abu gitu. Nah, ini hitam ataukah ini putih gitu. Nah, akhirnya kemudian kita bisa mengetahui ya, yang tadinya kita punya bayangan yang jelek gitu terhadap ajaran-ajaran Islam, oh akhirnya kita bisa terbuka wawasan kita gitu. Karena selama ini kalau kita enggak ngaji ya, jauh dari tuntunan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, ya udah kita jadi makanan empuk orang-orang kafir, kita jadi sasaran orang-orang liberal. Wah, kisos kejam misalkan. Padahal dengan jelas-jelas Allah menerangkan walakum fil kisosi hayatun. Sesungguhnya dalam syariat kisos bagi kalian itu terdapat kehidupan. Ya, orang jadi mikir-mikir kalau mau melakukan tindak kejahatan, mau ngebunuh orang tuh mikir-mikir. Wah, kalau saya bunuh orang ntar saya dibunuh. Nah, makanya disitulah terdapat kehidupan. Ya, melestarikan kehidupan. Orang gak akan sembarangan main bunuh. Cuman akhirnya kan orang-orang kafir, orang-orang barat, wah, itu kejam gitu. Masa sih gak bisa dimaafkan? Gitu. Ya, ini di pelaku kejahatan dimaafin, apa dia sebelumnya juga gak memikirkan kesana seperti itu kan? Gitu. Wah, potong tangan misalkan kejam, tidak manusiawi, melanggar HAM, melanggar kesepakatan di konvensi PBB, dan sebagainya. Gitu, padahal jelas ya, di belakang syariat potong tangan itu terdapat hikmah yang akan melestarikan kehormatan, yang akan melestarikan apa harta, jiwa, dan yang lain sebagainya. Nah, makanya bersyukurlah ini kita semua yang di sini, ya, ibu-ibu dan bapak-bapak juga, kita diberi kesempatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya, yang menggerakkan kita untuk jalan ke sini sehingga kita punya wawasan yang terbuka ya, sehingga kita semakin dekat dengan Al-Qur'an dan Sunnah ya, seperti itu. Itu tentang khitan. Nah, kemudian sunnah fitrah yang selanjutnya adalah as-siwak, bersiwak ya. Bersiwak itu adalah sikat gigi ya, diambil dari asal katanya saka dalam bahasa Arab itu artinya menggosok. Jadi bersiwak itu artinya menggosok ya, menggosok gigi ya. Sedangkan menurut istilah syar'i kalau bersiwak itu ya menggunakan kayu siwak ya, menggunakan kayu siwak itu ada istilahnya, namanya kalau di Saudi itu kayu ud, namanya kayu ud. Nah, kalau kita yang pernah umroh atau pernah haji itu pasti kita lihat tuh di pinggir-pinggir apa batang-batang kayu itu ya, itulah kayu siwak ya, namanya kayu ud atau kayu yang sejenisnya yang bisa membersihkan gigi dan menghilangkan warna kuning di gigi gitu ya. Terus siwak kalau istilah ilmiahnya adalah Salvadora Persica. Ya, siwak itu istilah bahasa ininya Salvadora Persica. Nah, bersiwak ini disyariatkan, dianjurkan oleh Rasulullah SAW di semua waktu. Ya, berdasarkan hadis Aisyah dijelaskan as-siwaku matharatun lil fami mardatun lirrab, bahwa bersiwak menyikat gigi itu membersihkan bau mulut dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita dulu kalau enggak tahu gitu ya, melihat orang ayo aja misalkan gosok-gosokin gitu. Salat gosok-gosokin gitu. Itu ngapain sih gitu ya? Ternyata sekarang kan kita semua bisa tahu bahwa ya memang perintah Rasul yang menerangkan bahwa siwak itu matharatun lil fami, membersihkan mulut, gusi dan gigi, dan yang lebih penting lagi mardhatun lirrab, mendatangkan keridhaan dari Allah. Insyaallah kalau kita melaksanakan segala hal ya sesuai dengan petunjuk yang pernah dilakukan atau diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu akan mendatangkan keridhaan dari Allah, memiliki nilai pahala ya, punya nilai ibadah. Ya. Tapi kalau misalkan melaksanakan apa yang kita yakini itu ibadah tapi enggak ada tuntunannya dari Rasul, ya, enggak pernah dilakukan oleh Rasul, enggak pernah dilakukan oleh para sahabat, nah itu bisa jadi kemudian perbuatannya, amalnya menjadi sia-sia, ya. Nah, ini kita bersiwak atau ingin apa mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan juga agar mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dari hadis-hadis yang ada, Rasul menerangkan bahwa bersiwak itu sangat dianjurkan pada waktu-waktu berikut. Yang pertama, ketika mau berwudu, ya, dianjurkan oleh Rasul saat hendak berwudu. Rasul bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'al wudu'i. Ya, seandainya memang umatku tidak keberatan gitu ya, seandainya tidak memberatkan bagi umatku, Rasul bilang aku niscaya memerintahkan mereka untuk bersiwak, membersihkan, menggosok gigi setiap kali berwudu. Ya, jadi bareng dengan berwudu, misalkan setelah wudu, nah kemudian bersiwak, menggosok gigi gitu. Nah, ini insyaallah akan mendapatkan pahala ya. Jadi selain dapat pahala dan mendapatkan keridhaan, bahkan secara fisik, klinis, kesehatan pun insya Allah itu menyehatkan ya, karena dari berbagai penelitian yang ada, siwak itu mengandung mineral yang alami untuk membunuh bakteri ya, kemudian untuk menghilangkan plak. Plak itu apa ya? Karang gigi gitu. Jigong bukan? Oh bukan ya, beda itu, menghilangkan karang gigi ya, kemudian mencegah gigi berlubang, itu siwak. Nah, kemudian juga memelihara gusi. Gitu. Insyaallah nggak kalah hebat dengan pasta gigi yang sifatnya sintetis kimia. Ya, bahkan katanya pasta gigi yang kimiawi sintetis itu justru ternyata katanya merusak. Dengan adanya fluoride dan yang lain sebagainya itu. Kalau siwak insya Allah enggak ya, seperti itu. Tapi ada yang bilang katanya, oh pausan katanya, bersih sih bersih katanya, cuman baunya tetap katanya, seperti itu gitu. Ya ente apa yang dimakannya gitu kan, seperti itu. Konteksnya mungkin bisa berbeda dari satu orang ke orang yang lainnya. Padahal menurut Rasul jelas kan, apa, membersihkan mulut gitu ya, menghilangkan bau dan yang lain sebagainya. Ya kalau ente udah makan pete sama jengkol terus pakai siwak, baunya ya tetap ada ya, seperti itu. Nah, kemudian selain ketika hendak berwudu, kemudian dianjurkan ketika hendak sholat ya, menggosok gigi. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, Rasul bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki Inda kulli sholatin. Seandainya aku tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak, menggosok gigi setiap hendak sholat. Gitu mas. Setiap hendak sholat itu kapan? Kalau tadi kan misalnya ketika bareng dengan berwudu, itu juga hendak sholat. Gitu. Nah kalau maksudnya setiap hendak sholat itu ketika kita berdiri, misalkan ingin siap-siap takbiratul ihram, nah itu kebiasaan Rasul, ya tuh bersiwak, kemudian takbiratul ihram itu kebiasaan Rasul. Nah, jadi benar-benar siwak, karena kalau siwak dalam arti gosok gigi sikat gigi, wah repot. Mau takbiratul ihram, di mana ngaburake mana, gitu kan? Jadi itu umur lepehnya kemana seperti itu? Ya maksudnya itu siwak yang pakai bentuk ud itu tadi Rasul, biasa sunnah Rasul seperti itu. Ya, nanti kalau ngelihat fenomena seperti itu, jadi kita nggak heran, oh iya ternyata misalnya ya teman atau keluarga ingin menjalankan sunnah Rasulullah, jadi nggak antipati gitu. Kadang orang kalau nggak ngaji nggak tahu tuh orang ngapain sih gigit-gigitin kayu misalnya seperti itu ya, mau sholat masih ini itu nggak, padahal itu adalah sunnah ya. Kitanya aja yang nggak tahu ya, kitanya aja yang nggak ngaji misalkan seperti itu. Nah itu yang kedua ketika hendak sholat. Nah kemudian yang ketiga, Rasul menganjurkan ketika membaca Al-Quran. Nah, ketika membaca Al-Quran, kita mau, misalkan kita murojaah setiap selesai sholat subuh, misalkan. Ya. Siapa yang suka murojaah setiap selesai sholat subuh? Hah? Ada. Yakin di sini semua tilawah murojaah gitu. Ya. Nah itu bersiwak gitu ya. Ini berdasarkan hadis Ali berkata bahwa kami diperintahkan oleh Nabi untuk bersiwak ya. Rasul bersabda, apabila seorang hamba bangun pada malam hari untuk sholat, maka datanglah malaikat kepadanya. Ia akan berdiri di belakang hamba tersebut untuk mendengarkan Al-Quran dan mendekat kepadanya. Ia terus mendengarkan dan mendekat hingga meletakkan mulutnya dekat dengan orang yang bangun malam tadi ya. Dan tidaklah ia membaca satu ayat melainkan masuk ke dalam rongga malaikat. Nah ini keterangan insyaallah sahih ya, disahihkan oleh Syaikh Albani, dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi ya. Jadi kalau ada dengan kita bangun malam qiyamul lail sholat tahajud gitu, nah maka malaikat itu akan datang menghampiri, ya, berdiri di belakang. Nah kemudian ketika kita semakin intens apa ngaji gitu ya, madras membaca Al-Quran, malaikat akan semakin dekat mendengarkan bacaan ngaji kita. Nah bacaan-bacaan Al-Quran yang keluar itu kemudian akan didengarkan dan bahkan sampai masuk ke dalam rongga malaikat. Nah makanya kemudian Rasul menganjurkan agar ya bersiwak gitu. Kalau enggak berkarunya teuing malaikat gitu. Ya, seperti itu. Ya, kasihan malaikatnya seperti itu. Nah, hadis tadi juga mengandung ibrah, mengandung pelajaran bahwa keutamaan orang yang bangun malam qiyamul lail kemudian tilawah membaca Al-Qur'an itu luar biasa. Sampai malaikat tuh menghampiri, datang sendiri. Ya, seperti itu. Nah, makanya semoga ntar kita besok-besok di kemudian hari bisa melaksanakannya secara optimal ya. Nah, kemudian yang keempat ya, dianjurkan bersiwak ketika masuk ke dalam rumah. Ketika masuk ke dalam rumah berdasarkan hadis Al-Mikdam bin Shuraih menceritakan, aku pernah bertanya kepada Aisyah, apa yang pertama kali dilakukan Rasul ketika masuk ke dalam rumah? Langsung Aisyah jawab, bersiwak. Ya. Jadi Aisyah itu ya yang paling tahu bagaimana kebiasaan Rasulullah di dalam rumah. Ya, jadi ketika ada seorang sahabat yang tanya, bagaimana sih kebiasaan perilaku Rasul pertama kali masuk ke dalam rumah, yang nah pertama kali yang beliau lakukan itu adalah bersiwak. Ada buku judulnya Al-Yaum An-Nabawi, kalau diterjemahkan secara bebas, aktivitas harian Rasulullah. Di situ dijelaskan bagaimana kebiasaan Rasul dari mulai bangun tidur sampai kemudian tidur lagi. Nah, kebiasaan Rasul itu kalau malam ya beliau itu tahajud, qiyamulail gitu. Nah, kemudian beristirahat sejenak gitu ya, beristirahat sejenak sampai nunggu waktu fajar tiba. Nah, kemudian sholat 2 rakaat sholat fajar. Nah, kemudian kalau melihat di masjid para sahabat sudah berkumpul, nah beliau kemudian ke masjid gitu. Atau kalau misalnya kadang Rasul tidak melihat secara langsung tuh biasanya Bilal manggil gitu, sholat wahai Rasul. Nah, setelah selesai sholat subuh, nah biasanya ada forum pagi gitu ya, ada dialog antara Nabi dengan para sahabatnya gitu. Para sahabat bertanya gitu ya kepada Rasul, atau kadang Rasul pun bertanya kepada para sahabat. Nah, sepulang dari sholat subuh, Rasul tuh biasa berkeliling ke kamar istri-istrinya ya. Kalau yang pernah umrah atau haji, sekarang di Madinah ini ada museum Nabi gitu, itu bisa ketahuan di mana Masjid Nabawi. Nah, di mimbarnya itu kamar Aisyah, kemudian ke sana kamar-kamar istri Rasul yang lainnya. Nah, setelah selesai salat forum pagi bersama para sahabat, Rasul berkeliling ke rumah istri-istrinya. Nah, itu hal yang pertama kali Rasul kerjakan ketika masuk ke dalam rumah itu adalah bersiwak. Gitu. Nah, setelah selesai bersiwak, biasanya Rasul melihat kebiasaan istrinya. Kalau misalkan lagi berzikir, oh, Rasul paling ya cuma melihat kemudian keluar lagi ya, seperti itu. Terus kemudian Rasul bertanya, apa kalian punya makanan gitu ke istri-istrinya. Kalau ada, ya beliau makan sarapan, itu pun makanan ringan ya, seperti misalkan roti, kurma, dan air putih. Kalau nggak ada, misalkan ketika Rasul bertanya, apakah kalian punya makanan ke istri-istrinya gitu ya, di pagi hari itu setelah selesai bersiwak, nggak ada misalkan kata istri-istrinya, oh baiklah kalau begitu aku akan berpuasa. Masya Allah, kebiasaan Rasulullah ini ya. Kalau kita mungkin beda itu. Wah, pagi-pagi mau berangkat kerja, buka apa namanya? Saji nggak ada apa-apa, wah udah bisa cemberut, samutut, ya. Seperti itu. Kalau Rasul enggak, kebiasaan seperti itu. Kalau ada makanan beliau sarapan, kalau nggak ada beliau berpuasa. Nah, setelah dari rumah istri-istrinya, nah kemudian Rasul kembali lagi ke Masjid Nabawi untuk mengadakan halaqah gitu ya, mengadakan apa, forum keilmuan yang ngajilah gitu bersama para sahabatnya. Nanti sahabatnya ada yang cerita gitu, oh Rasul saya bermimpi ini, nanti diterangkan oleh Rasul tafsir mimpinya gitu. Atau kadang Rasul yang bertanya kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang hari ini mengantarkan jenazah sampai ke liang kuburnya, gitu. Saya, kata Abu Bakar, gitu. Terus siapa lagi di antara kalian yang apa menjenguk orang sakit? Abu Bakar lagi, saya, gitu. Kemudian siapa di antara kalian yang hari ini menyantuni, memberi makan fakir miskin? Abu Bakar deui wae, gitu kan. Terus siapa Rasul bertanya-tanya tentang perkara-perkara kebaikan, lagi-lagi Abu Bakar, lagi-lagi Abu Bakar. Itu di forum pagi ya, seperti itu. Kemudian Rasul bersabda, tidaklah seluruh perkara kebaikan tadi terkumpul dalam diri seseorang ya, mengantarkan jenazah, menyantuni fakir miskin gitu ya, berpuasa gitu, niscaya dia akan masuk surga ya, seperti itu. Itulah kebiasaan Rasul ya. Jadi ketika masuk rumah setelah selesai dari masjid, Rasul itu bersiwak lagi. Nah, kemudian yang kelima, Rasul menganjurkan bersiwak ketika hendak mengerjakan sholat malam. Nah, dasarnya adalah hadis Huzaifah menceritakan, apabila Rasul bangun malam untuk qiyamul lail atau tahajud, Rasul itu biasa membersihkan mulut dengan siwak. Nah, Nah, di sini maksudnya menggosok gigi. Di sini jelaskan dengan bersiwak maka dianjurkan untuk menggunakan kayu arak. Ya, kayu arak tuh kayu khusus siwak. Ya, sekarang insya Allah udah banyak yang jual ya, di toko-toko herbal gitu atau biasanya di setiap pelataran-pelataran masjid juga udah ada yang jual kayu siwak itu. Nanti kalau mau beli kayu siwak pilih aja yang besar gitu ya diameternya. Nah kemudian kulit ujungnya itu dikupas gitu, dikupas gitu. Nah baru bisa digunakan atau misalkan di kan terkadang setelah dikupas tuh masih agak keras gitu ya, digigit-gigit ya, gigit aja sendiri jangan sama orang gitu. Nah kemudian setelah agak lembut terbuka gitu, nah baru bisa dipakai ya, terus berlaku gitu sampai habis gitu. Kalau tadinya misal panjangnya 2 meter gitu ya, gitu. Terus sampai habis selesai ganti lagi. Kemudian kita ke pembahasan yang selanjutnya. Pembahasan yang selanjutnya. Nah di sini apakah menggunting kuku, memotong kumis, mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan dijadwalkan pada waktu tertentu? Nah ini juga kadang sering ditanyakan. Di sini dijelaskan bahwa hal-hal atau persoalan-persoalan fitrah tersebut tidak ditetapkan pada waktu tertentu. Ya. Akan tapi batasannya itu adalah sesuai dengan kebutuhan. Kapan harus gunting kuku, kapan harus cukur kumis, kapan harus apa mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, itu maka segera harus dilakukan. Ya karena kadang kondisinya berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Gitu, ada orang yang misalkan wah baru seminggu aja bulu ketek udah gondrong gitu ya, ada yang mungkin apa 2 minggu dan lain sebagainya, cuman Rasul memberi batasan 40 hari ya, jadi ya seperlunya aja. Kadang apa ada orang yang baru gunting kuku misalnya baru berapa hari tapi udah panjang gitu ya kan, tapi batasannya itu adalah 40 hari. Nah, jadi jangan sampai sunnah-sunnah fitrah itu ditinggalkan. Ya. Dasarnya adalah hadis dari Anas bin Malik. Ya, dia bercerita bahwa wukitalara fikas syaribi watak limil azafir wanatfi imti wahalqil anati an la natruka aktsara min arba'ina lailatan. Nah, Anas bin Malik menjelaskan bahwa kami diberi durasi atau diberi tenggang waktu oleh Rasulullah untuk melaksanakan sunnah fitrah, potong kumis, gunting kuku, cabut bulu ketiak, cukur bulu kemaluan, agar tidak membiarkan lebih dari 40 hari. Ya, gitu. Jadi jangan sampai lebih dari 40 hari, nah, kemudian dicukur, ya, cabut-cabutin bulu-bulu yang ada, gitu ya. Selain jenggot. Seperti itu. Nah kemudian yang selanjutnya i'fa'ul lihyah. I'fa'ul lihyah itu adalah memelihara jenggot. Nah di sini jelaskan i'fa'ul lihyati wajibun 'alal rijal. Ya, lima yakti bahwa memelihara jenggot ini wajib untuk laki-laki. Nah, oleh merasa dirinya laki jangan cabut jenggot. Nah, ini dijelaskan nanti berdasarkan hadis-hadis berikut ini. Amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ifaiha wal amru lil wujubi, bahwa Nabi memerintahkan untuk memelihara jenggot. Nah, sebagaimana pernah diterangkan sebelumnya bahwa dalam fikih, dalam kaidah usul fikih, bentuk kata perintah itu menunjukkan wajib. Ya, jadi kalau Rasul memerintahkan untuk A, B, atau misalkan Allah berfirman A, B, C, D, dan lain sebagainya, maka pahami bahwa perintah itu adalah wajib, ya, sebuah keharusan. Walaupun nanti ada kaidah yang lainnya, bisa dipalingkan gitu ya, nanti kondisi status hukumnya bisa menjadi berubah. Ya, berdasarkan sabda Rasul, khaliful musyrikina wa firrul Wafir relehya wahfus syawarib. Rasul bilang, berbedalah kalian dengan orang-orang musyrik. Ya, selisihilah orang-orang musyrik. Ya, maka peliharalah jenggot dan potonglah kumis. Ya, nah di sini Rasul memerintahkan kalau mau beda dengan orang-orang musyrik, ya, dengan orang Yahudi dan Nasrani, ini untuk laki-laki, maka kumis potong, jenggot dibiarin, jangan sampai terbalik, kumis baplang, jenggot nggak ada. Seperti itu. Dan hadis yang lainnya, juzus syawariba warhul lihya khalitul majus. Potonglah kumis dan peliharalah jenggot, berbedalah kalian dengan orang-orang majusi. Selisihilah orang-orang majusi. Nah, makanya biar kita ketahuan kita ini muslim, ya, untuk laki-laki pelihara jenggot. Ya, jangan melihara kumis. Nanti kalau kumis yang dipelihara disangka orang majusi, ya, atau dikirain taruh orang Yahudi gitu, atau orang Nasrani. Nah, kemudian yang ketiga di sini terangkan, mencukur jenggot termasuk perbuatan merubah ciptaan Allah dan mentaati setan yang mengatakan la'amuran mahum falyughayyirun khalqallah. Nah, jadi setan mengatakan, sungguh aku akan menyuruh mereka untuk merubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka akan merubahnya. Nah, hadis ini menurut para ulama hadis juga berlaku bagi kaum laki-laki yang merubah fitrah mereka. Padahal fitrahnya Allah jelaskan agar laki-laki itu memelihara jenggot. Nah, tapi kemudian berubah, ya, dirubah oleh mereka. Ya, jenggot dicukur, kemudian kumis dibiarkan. Nah, itu padahal menurut Allah tidak sesuai dengan fitrah naluri yang telah Allah tetapkan manusia untuk berpijak di atasnya. Ya. Bahkan Umar bin Khattab itu sampai menolak persaksian laki-laki yang mencabut jenggotnya. Umar tuh sampai sedemikian tegas, ya. Umar kan orangnya tegas, gitu ya. Ingin segala sesuatunya berlaku sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, gitu. Disegani, ditakuti, gitu. Bukan cuma sama manusia, setan aja kalau ngelihat Umar tuh udah lari, gitu. Ya, ini ada riwayatnya, gitu. Saking betapa tegasnya, betapa gagahnya Umar itu sampai setan aja ngabur kalau melihat Umar. Gitu. Bahkan ada riwayat yang mengatakan bahwa Umar bin Khattab kalau naik kuda kakinya sampai nyeret-nyeret ke tanah. Tahu sendiri kuda Arab setinggi apa. Ya kan? Nah, kalau dinaikin Umar, kaki Umar masih nyeret ke tanah. Ya, kayak kita naik motor Mio. Seperti itu. Kondisi Umar menggambarkan betapa gagahnya Umar bin Khattab, ya, betapa tegasnya, gitu. Bahkan ketika sebelum masuk Islam aja lah, sampai berani ngegampar lah. Siapa yang ada di rumah waktu itu, adiknya, ya? Adiknya. Iya, adiknya lah, sampai digampar sama Umar itu. Lalu, alhamdulillah Allah memberikan hidayah pada Umar sehingga menjadi salah satu pilar utama kekuatan kaum muslimin pada masa itu. Ya, tuh Umar sampai segitu yang nggak mau, ya, menghadirkan saksi laki-laki yang tidak berjenggot, gitu. Dalam artian apa? Kalau sampai laki-laki yang tidak berjenggot ditolak persaksiannya oleh Umar, ya berarti laki-laki itu tidak ittiba, tidak konsisten, ya, tidak istiqomah menjalankan sunnah Rasulullah, ya, tidak menjalankan sunnah-sunnah fitrah, gitu. Namun memang nanti kondisinya berbeda ketika misalkan kita berada di negara kafir, yang seandainya apabila kita berjenggot kemudian kita akan mendapatkan mudarat, gitu ya, untuk diri, jiwa, akal dan agama kita. Nah, para ulama menyatakan, ya, silahkan, ya, boleh untuk dicukur jenggot, ya, dihabiskan untuk menghindari intimidasi, misalnya untuk menghindari siksaan dari orang-orang kafir, ya seperti itu. Karena salah satu maqasid atau tujuan dengan diturunkannya syariat itu kan jelas menjaga jiwa, ya, atau menjaga agama, menjaga akal, menjaga kehormatan, menjaga harta. Gitu. Jadi kalau misalkan jiwa terancam hanya karena jenggot misalkan gitu, ya, seperti di Cina kan dialami oleh kaum muslimin minoritas, ya, bangsa Uighur gitu ya, di Xinjiang sana itu ketat pemerintah komunis tuh, ya, jenggot nggak boleh, ketahuan penjara. Gitu. Atau misalkan ketika bulan Ramadan mereka nggak boleh puasa, ketahuan puasa, dan kalau misalkan ngeyel tembak. Gitu. Akhirnya banyak dari mereka yang kemudian lari pindah dari Cina mencari suaka apa ke banyak negara-negara Muslim, ya, karena pemerintah Cina seperti itu ketat, mereka kan komunis gitu, mereka nggak ingin misalkan ada orang-orang Muslim tinggal di kawasan mereka gitu, yang kemudian tidak tunduk dengan hukum mereka gitu. Nah, kondisi-kondisinya nanti ada kondisi-kondisi tertentu yang bisa memalingkan hukum ke hukum yang lainnya. Nah, kemudian dijelaskan di sini, bolehkah memotong jenggot yang lebih dari satu genggaman? Gitu. Ya, kalau misalkan apa jenggotnya lebat gitu ya, misalkan sampai ketutup semuka-muka gitu. Ini boleh enggak nih dicukur jenggot ya seperti itu? Gitu. Nah, di sini jelaskan penjelasannya di sini, sebagian ulama berpendapat boleh memotong jenggot yang lebih dari satu genggaman. Mereka berdalil berargumentasi dengan hadis Ibnu Umar, ya, yang ketika mengerjakan haji atau umrah maka dia menggenggam jenggotnya, nah kemudian memotong yang selebihnya. Nah, ini kondisi ketika Ibnu Umar melakukan haji atau umrah. Nah, para ulama mengatakan bahwa Ibnu Umar ini adalah perawi, apa, orang yang meriwayatkan hadis yang memerintahkan untuk memelihara jenggot, ya. Jadi hadis tentang apa memelihara jenggot itu diriwayatkannya oleh Ibnu Umar. Nah, kan, tapi Ibnu Umar ini kemudian memotong jenggot, ya, segenggaman ketika mengerjakan haji atau umroh. Nah, para ulama mengatakan bahwa pastinya Ibnu Umar ini lebih tahu tentang apa yang diriwayatkannya, ya, seperti itu. Nah, namun penjelasan di sini, mereka tidak memiliki hujah dalam riwayat ini karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, Ibnu Umar melakukannya memotong jenggot ketika bertahalul dari ihram dalam haji atau umrah, ya, sementara mereka membolehkan setiap saat. Nah, kemudian perbuatan Ibnu Umar ini dilakukan berdasarkan takwil atas firman Allah di surat Al-Fath ayat 27, ya. Muhallikina ru'usakum wa muqassirin, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya. Nah, kemudian dalam manasik mencukur itu biasanya untuk rambut dan memotong itu untuk jenggot. Jadi mereka berpendapat bolehnya memotong jenggot sebagian. Kemudian yang ketiga, apabila seorang sahabat berkata atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diriwayatkan, maka yang harus menjadi pertimbangan adalah apa yang diriwayatkan. Nah, ya, paham ya. Jadi walaupun misalkan Ibnu Umar adalah perawi hadis tentang melihara jenggot, kemudian ada asar atau riwayat Ibnu Umar memotong jenggot, nah maka kaidah yang terpenting di sini adalah apabila seorang perawi atau sahabat berkata atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diriwayatkannya, maka yang harus dipertimbangkanlah, dipertimbangkan adalah apa yang diriwayatkannya, ya, bukan apa yang dipahami atau apa yang dikerjakan dan diamalkannya. Jadi pertimbangannya adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ya. Jadi berdasarkan keterangan yang ada, kalau kita baca, maka yang benar adalah membiarkan jenggot itu wajib bagi laki-laki dan tidak memotongnya sedikit pun. Ya, ini hukum asalnya, ya, wajib memelihara jenggot dan jangan dipotong, ya, udah biarkan saja. Tapi nanti status hukum dan kedudukannya bisa berubah ya terkait kondisi-kondisi yang dihadapi oleh masing-masing orang ya. Seperti itu. Karena di hadis-hadis lain tentang mencukur jenggot itu hampir semua rata-rata bentuk nya itu fi'il amr, perintah ya, peliharalah itu. A'fu ya, arhu gitu. Wafirru wa aufu gitu. Semua bentuknya adalah perintah yang menunjukkan bahwa itu adalah sebuah kewajiban ya. Mungkin pembahasan pada kesempatan kali ini dicukupkan sekian. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang sengaja nak bagi yang ingin bertanya silakan. Ya. Kan kalau untuk tadi perempuan, rasa-rasanya sekarang ini sudah mulai beda. Itu yang dikatakan mungkin yang sudah sekuler dan sebagainya. Karena pada dasarnya memang kita dari kitab ya artinya ahli hitam pun untuk perempuan jarang sekali. Ya. Sehingga kadang-kadang banyak yang mengatakan itu tidak penting. Bahkan klitoris yang Ustaz katakan pun ada bagian-bagian yang hampir semua dibuang, ada yang tidak mengerti mana yang harus dibuangnya itu. Jadi sementara ini kami-kami mungkin yang punya putri atau ya para putri itu ya tidak mengerti yang sebenarnya harus apa yang dibuangnya itu. Ya, kalau misalkan memang ya ini apa dilematis ya bagi kaum muslimah gitu. Ketika mengetahui bahwa perempuan itu adalah syariat gitu ya. Ada yang mengatakan bahkan wajib atau mungkin sunnah gitu, tapi ternyata ketika berhadapan dengan real kenyataan di lapangan ternyata tidak semudah yang dibayangkan gitu ya, karena harus berhadapan dengan ya apa siapa yang ingin melakukan khitan gitu, apakah dia paham dengan syariat, pahamkah dia dengan apa wakil realita yang ada gitu, kemudian pahamkah dia dengan apa kondisi-kondisi medis yang harus dihadapi ya, seperti itu. Nah, makanya tadi disebutkan bahwa para ulama ada yang mengatakan bahwa kalau sekiranya ragu misalkan ada orang yang bisa melakukannya sesuai dengan anjuran syariat, anjuran dan yang medis dan lain sebagainya, nah maka bersikap waspada ya, jaga-jaga hati-hati itu pun dibenarkan ya, ya sah gitu, boleh ya seperti itu. Tapi kalau misalkan ingin mengupayakannya kemudian kita tahu oh ada nih tempat yang bisa melakukan secara baik sesuai syar'i, secara proporsional dan lain sebagainya, kita ingin melakukan khitan, yaitu boleh, itu lebih baik ya demi menjalankan syariat seperti itu. Dan kadang banyak yang bertanya-tanya nih, dan bahkan sudah sering gitu ya di forum-forum, bahkan di saya punya grup WhatsApp ini ada sekitar berapa gitu ya, sering ditanyakan oleh akhwat dan ibu-ibu gitu, Ustaz bagian mana yang dipotong gitu ya, biar kita punya gambaran gitu ya, biar kita juga bisa menyiapkan gitu ya kondisi psikis, kejiwaan dan yang lain sebagainya. Nah, di kitab-kitab fikih diterangkan bahwa yang dipotong itu adalah seperti selaput gitu ya, kelenjar yang menutup yang di atas klitoris itu ya, gitu seperti itu. Ya saya juga nggak tahu posisi pasnya di mana. Kalau seperti perempuan ini kan kayak, jadi kalau seperti sunat muakkad itu jadi seperti memandikan jenazah, seharusnya seperti itu. Ada seperti pendidikan gitu kan? Iya, nah. Ya itu memang seperti tadi dijelaskan, kalau di Bekasi sendiri sudah marak gitu ya, banyak klinik-klinik herbal dan mereka sering mengadakan seminar tentang persoalan khitan perempuan yang syar'i ya, seperti itu. kemarin juga sebelum kesini sempat menghubungi Bidan Emma, ya, Bidan Emma bilang ya kalau mau tahu ini ya, saya disuruh kesana gitu, makalah apa dan lain sebagainya ada gitu ya, seperti itu. Sebenarnya sebelumnya juga dia sudah sering mengadakan seminar, terus mengadakan khitanan massal gitu untuk anak-anak perempuan ya, seperti itu. Jadi yang dipotong itu kalau menurut kita-kita fikih hanya seperti selaput itu gitu ya, yang di ya mungkin di tadi dicongkel dengan jarum atau di apalah seperti itu. Jadi tidak akan seburuk atau semenderita yang dibayangkan lah seperti itu, kalau kita memang benar paham syar'i, paham realitanya ya, seperti itu. Kalaupun ingin berjaga-jaga, berhati-hati karena kita merasa wah di sini sepertinya belum ada yang paham betul gitu, ya itu nggak apa-apa seperti itu juga. Khawatir nanti misalkan justru menimbulkan mudarat yang lebih besar ya, sampai menzalimi, menyiksa dan yang lain sebagainya seperti itu. Mungkin seperti itu. Jadi kalau kata Bidan Emma tuh ada selaput yang menutupi klitoris, nah itunya katanya. Nggak tahu ya di mana. Kalau biasanya di kita itu kan ketika sunat itu ketika misalkan seminggu atau ini kan ketika bayi ya. Cuman yang jadi masalah misalkan kalau misalkan yang lewat misalkan gimana nih melakukannya gitu. Kalau misalkan sudah beberapa tahun gitu. Dari riwayat-riwayat yang ada memang dijelaskan bahwa ada riwayat yang menyebutkan setelah 7 hari kelahiran ya untuk bayi perempuan. Memang ada yang mengatakan bahwa setelah 7 hari kelahiran gitu. Cuma memang terkadang kan tidak semua dari kita yang paham salat khitan perempuan gitu. Sementara dari riwayat-riwayat yang ada menerangkan, menjelaskan secara umum bahwa ya khitan untuk perempuan itu pun syariat gitu. Nah para ulama mengatakan ya itu silahkan. Jadi misalkan kalau untuk perempuan yang ingin dikhitan ya kapanpun gitu, boleh-boleh saja, sah-sah saja gitu. Cuman ya itu tadi memang kita kadang berbenturan di lapangan. Ya Bidan Emma sendiri sampai saat ini bilang dilemanya mungkin seperti itu, karena mungkin banyak bidan-bidan yang lain berpemahaman bahwa khitan perempuan itu dihabiskan semuanya misalkan seperti itu ya. Padahal menurut beliau nggak seperti itu. Nah, makanya beliau pun sering roadshow gitu ya. Kalau di Jabodetabek itu sering roadshow gitu ya, menyelenggarakan seminar tentang khitan perempuan, bagaimana tata caranya, kemudian bagaimana sampai teknis-teknis yang secara mendetil ya, seperti itu. Mungkin begitu Allah alam. Menurut cerita dari Bidan Emma juga, ini berbenturan juga dengan katanya apa, peraturan Menteri Kesehatan. Katanya ada peraturan Menteri Kesehatan yang menyatakan bahwa khitan bagi perempuan itu nggak boleh gitu ya, dilarang seperti itu. Namun ya jelas seperti tadi diterangkan, kalau kita mengaku sebagai Muslim ya, segala sesuatu dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah ya, bukan ke peraturan menteri, bukan ke peraturan-peraturan yang lain sebagainya seperti itu. Ini sekilas ada apa, 7 hikmah mengapa memelihara jenggot. Nah, ini lupa tadi karena di sini nggak ada, ini saya ambil dari bacaan-bacaan yang lainnya. Di sini diterangkan bahwa 1, jenggot untuk kesehatan ya. Yang pertama, jenggot melindungi wajah dari bahan kimia berbahaya. Itu nggak tahu bahan kimia apa, nuklir atau apa. Jadi kalau berjenggot anti nuklir gitu. Yang pertama, jenggot melindungi wajah dari bahan kimia berbahaya, polusi udara yang akan menyebabkan kerusakan sel di wajah, ya, dan meningkatkan kerutan dan kulit buruk. Oh ya, oh mau ditulis silahkan, ya, karena di sini nggak ada. Pertama, nanti buat ibunya, bapaknya di rumah ya bu, biar suruh jenggot. Yang pertama, jenggot melindungi wajah dari bahan kimia berbahaya dan polusi udara. Jadi melindungi wajah dari bahan kimia berbahaya. Nah, ini melalui eksperimen gitu ya, apa tes di lapangan lah gitu. Ya, melindungi bahan-bahan kimia yang dapat menyebabkan kerusakan sel wajah, meningkatkan kerutan dan kulit yang buruk gitu. Jadi insya Allah kalau berjenggot berarti bisa kelihatan awet muda gitu. Ya. Jadi melindungi kulit, apa jenggot melindungi kulit dari unsur-unsur jahat, mengurangi keriput, penuaan dini gitu ya. Jadi jenggot ini anti aging. Ya. Kalau bahasa kerennya kan gitu. Kalau di komersial-komersial gitu, wah dengan anti aging gitu. Ya, padahal kita udah punya nih. Anti aging yang alami, ya, bukan kimiawi sintetis, insya Allah lebih bermanfaat, ya. Kemudian yang kedua, jenggot menyelimuti kulit. Ya, jenggot menyelimuti kulit dan melindungi kelenjar sebaceous. Ini saya terjemahin, nemunya terjemahan begini. Belum sempat nyari kelenjar sebaceous itu apa gitu. Ya, baru tadi malam katanya. Jadi menyelimuti kulit, jenggot itu melindungi kelenjar sebaceous dari infeksi oleh bakteri acne vulgaris. Waduh. Jerawat ya. Acne kan jerawat ya. Seperti itu. Ya. Ini baru diterjemahin aja, nggak sempat di saya explore lagi. Jadi jenggot menyelimuti kulit sehingga melindungi kelenjar sebaceous dari terinfeksi virus atau bakteri acne vulgaris. Ya. Oh ya, sehingga dapat mencegah jerawat, bintik dan bintik-bintik. Gitu, ya. Insya Allah tuh lihat kalau berjenggot mulus-mulus, nggak ya. Ada jerawat. Ya. Ya, menghindari bintik-bintik apa ya, komedo mungkin ya seperti itu. Nah. Ya ntar ini tugasnya para pakar untuk mengeksplorasi ini, kalau saya nggak nyampe ini. Nah kemudian yang ketiga, mencegah wajah lebih hangat dan melindungi dari bahaya bakteri yang ada di dagu. Wah, ya, mencegah wajah lebih hangat. Jadi kalau orang yang berjenggot hot, seperti itu, gitu. Kadang ini bener loh gitu. Saya kan punya ya di Jakarta dan Bekasi ada banyak binaan gitu ya, akhwat-akhwat gitu yang di apa kebidanan dan yang sebagainya. Mereka punya halakoh-halakoh gitu dan saya rutin mengisi gitu ya. Ya ini menurut pengakuan mereka sendiri itu kalau ikon yang berjenggot tuh lebih cool, ya lebih kalem lagi gitu, pokoknya lebih seksi katanya gitu, nggak tahu ya seperti itu. Nah kemudian yang keempat, mencegah penyakit tenggorokan dan gusi. Ini salah diantara hikmah ya, mencegah penyakit tenggorokan dan gusi. Kemudian yang kelima, jenggot dapat menjaga sebagian besar problem pernapasan. Nah, dapat menjaga sebagian besar problem pernapasan. Nah, ini orang yang berjenggot napasnya lebih fresh. Anti bengek. Kalau tadi anti aging, ini anti bengek ya. Anti asma. Ya, ya nggak tahu makanya saya ini belum eksplor lagi. Nah, teknis bagaimana medis ilmiahnya ya diserahkan kepada para pakar gitu ya. Nggak mungkin kan menjaga nafas lebih fresh jenggotnya dikesiniin gitu ya, mungkin semacam radar gitu ya. Ya atau apalah gitu, ada mungkin kelenjar atau apa yang membuat karena berjenggot ya pernafasan menjadi lebih lancar dan yang lain sebagainya. Nah ini ada testimoni dari seorang dokter di Amerika ya, namanya Charles Holmes, yang mengatakan bahwa saya tidak mengerti mengapa orang merasa tidak nyaman dengan jenggot ya, ketika orang memiliki rambut di kepala ya. Ini kata dokter ya, dia tidak merasa heran, dia nggak mengerti kenapa kok nggak nyaman dengan jenggot padahal dia juga punya rambut di kepala gitu. Lalu apa masalahnya dengan menjaga rambut yang ada di dagu ya, menjaga jenggot? Kalau seseorang kehilangan rambut pada kepala, maka orang akan merasa malu. Tapi sungguh mengherankan, orang-orang mencukur jenggot mereka dengan alasan demi kepuasan, padahal jenggot panjang menyelamatkan seseorang dari terinfeksi virus dan bakteri, juga bisa menjaga seseorang dari dingin di leher gitu. Ya memang kadang kalau kita tinggal di negara-negara yang punya cuaca dingin ekstrim gitu, itu kalau leher kena apa suhu dingin tuh emang nggak enak lah gitu ya, bisa sakit dan lain sebagainya. Nah, makanya kalau dengan jenggot itu kan setidaknya bisa melindungi ya, seperti itu. Ya mungkin itu Allahu a'lam bishawab. Ya. Oh iya, ini penting juga itu. Bagaimana kalau kan kadang ada laki-laki yang emang enggak bisa nunggu jenggot gitu, mau gimana lagi? Mau ditempelin jenggot orang di sini. Gitu. Ya kan? Atau misalkan kalau bibir disulam gitu, ini sulam jenggot gitu. Gimana gitu ya? Kalau misalkan yang enggak ada, enggak usah maksain ya, biarkan aja gitu. Seperti itu secara alamiah gitu. Walaupun memang ada sebagian orang yang mencoba merangsang pertumbuhan jenggot misalkan dengan obat atau apa gitu ya. Ya itu sah-sah saja, tapi kalau misalkan obat-obat perangsang itu sampai bisa menimbulkan mudarat ya, sakit, menyiksa dan lain sebagainya, itu enggak boleh, bahkan nanti jatuhnya bisa haram. Jadi sebaiknya gimana? Ya udah biarin aja secara alamiah normal ya, toh misalkan dia tercipta seperti itu gitu kan, gitu ya nggak apa-apa. Jadi nggak usah juga sampai aduh ribet gitu, saya pengen nyari jenggot nih, pengen sulam jenggot gitu. Nah, seperti itu nggak juga ya, biarin aja secara wajar alamiah mungkin seperti itu. Satu lagi itu mengenai jenggot tadi, itu tadi dikatakan bahwa esensi dari jenggot adalah untuk menselisihi orang kafir gitu ya, atau orang Yahudi. Nah bukankah sekarang tuh orang-orang kafir dan Yahudi dan Nasrani itu pada berjenggot semua gitu kan? Yeah. Jadi menselisihinya di mana gitu kan? Ininya apa? Bukannya kalau untuk menselisihi sesuai dengan keadaan gitu kan? Betul. Ketika mereka berjenggot ya kita nggak usah berjenggot gitu kan, itu artinya menyelisih gitu ya. Kan betulnya itu gimana sekarang nyari berjenggot betul ya. Ini juga yang sering ditanyakan itu, kita lihat kondisi sekarang itu banyak orang-orang Yahudi ya, Nasrani ya juga berjenggot ya, seperti itu. Sementara ini pun banyak hadis-hadis Rasul yang menerangkan bahwa berjenggot itu ya sebuah keharusan ya, sebuah kewajiban. Apakah lantas hadis-hadis Rasul ini kemudian apa gugur gitu ya seiring dengan adanya kita melihat konteks fenomena kondisi orang-orang kafir gitu ya? Tentu jawabannya kan tidak gitu, nanti ada bagaimana kita mengkompromikannya. Karena kalau misalkan setiap hadis atau teks itu gugur karena melihat kondisi ya, sama melihat konteks yang ada, nah nanti aturannya bisa terus berubah-ubah gitu. Nah yang jelas yang pertama harus dipahami bahwa ketika Rasul menyatakan sabda seperti itu, kondisi saat itu di Jazirah Arab secara keseluruhan, ya terutama di Mekah dan Madinah, memang orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi itu ya klimis-klimis lah gitu ya, seperti itu gitu. Nah maka karena saat itu dibutuhkan sekali pengetahuan ya untuk mengetahui mana front orang-orang beriman, mana front kaum-kaum muslimin, mana front orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani gitu. Nah ada ulama yang berpendapat ya Rasul sampai bersabda seperti itu agar jangan sampai orang apa muslim itu apa sama gitu ya, sehingga sampai tidak dikenali gitu ya, agar jangan sampai mereka sama dengan orang-orang kafir seperti itu gitu. Karena dalam perspektif akidah tauhid al-wala wal baro pun ya kita diharuskan untuk menyelisihi orang-orang kafir ya, bahkan diterangkan dalam hadis itu faktor ruhu ila adyat adyakit torik, bahkan kalau sampai ketemu dengan orang kafir itu pepet ya, kalau berpapasan ketemu berpapasan pepet sampai ke jalan yang paling sempit gitu ya. Jadi memang kaum muslimin harus punya izah. Sekarang pertanyaannya bagaimana sekarang banyak orang-orang Yahudi dan Nasrani yang juga berjenggot ya, seperti itu ya, itu apa di luar kebiasaan, sebenarnya di luar kebiasaan mereka ya, seperti itu gitu. Karena sebenarnya mereka syariat memelihara jenggot itu cuma ada di syariat Islam gitu, karena kitab mereka itu selalu mendapatkan distorsi gitu ya. Bahkan seperti di Injil sendiri kan tiap-tiap cetakan, tiap-tiap terbitan itu kadang berubah-ubah ajarannya, bisa berubah-ubah prinsip-prinsipnya ya, seperti itu. Sementara ajaran Islam kan tidak seperti itu. Kita sudah lebih dulu ya bahwa ini A wajib gitu ya, sunnah dan sebagainya diharuskan gitu. Ya kita tidak perlu melihat bagaimana kebiasaan kondisi orang-orang ya. Ya kita laksanakan aja, kita patuhi aja apa-apa yang diperintahkan ya, difirmankan Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kita konsisten dengan ajaran-ajaran agama kita ya, tanpa perlu melihat perkembangan kondisi atau perkembangan ajaran-ajaran orang-orang kafir, karena ajaran-ajaran mereka yang bermasalah gitu ya, bukan kita ya, seperti itu ya, mungkin seperti itu. Wallahualam. Kalau misalnya untuk merapikan jenggot itu seperti apa? Sama yang merapikan ya. Terus yang kedua, kalau apa banyak juga yang bertanya, misalnya kan mencabut bulu ketiak ya. Kalau mencukur gimana? Kalau mencabut kan pasti habis. Mencukur kan belum tentu ya. Bisa dipendekin doang gitu, maksudnya juga sama kayak bulu kemaluan gitu. Apakah mencukur itu harus dalam arti ada habis atau dipendekin doang misalnya? Ya ya bagaimana misalnya kita merapikan jenggot gitu, karena bagaimanapun Islam itu kan ajaran yang mementingkan keelokan gitu. Karena terkadang misalkan yang bewokan ziganugelo kan yang ngelihatnya juga kan nggak indah gitu, ngelihatnya juga nggak elok ya, seperti itu. Nah makanya dalam tadi riwayat-riwayat yang disebutkan itu ifa, aufu, arfu, itu maknanya itu melihara, melestarikan, bukan gundul gitu, bukan menggunduli gitu ya, seperti itu. Gitu yang apa yang penting tetap gitu ya berjenggot, cuman itu tadi harus terlihat rapi, terlihat elegan seperti itu. Jadi jangan sampai wah, yang penting berjenggot. Sebelah sini ada jenggot, sebelah sini enggak. gitu. Enggak juga seperti itu. Ya tetap misalkan harus dirapikan, tapi jangan sampai dihilangkan, jangan sampai habis seperti itu. Ya, jadi ya masing-masing mengetahuilah kira-kira batasannya gitu, yang rapi itu seperti apa gitu ya. Nah, kemudian terkait bagaimana mencukur, mencabut dan yang lain sebagainya gitu. Nah, ini dalam hadis-hadis memang berbeda kan, Rasul menyebutkan untuk bulu ketiak itu dicabut. Nah, untuk bulu kemaluan dicukur gitu. Yang sampai terbalik. Ya, bulu kemaluan dicabut, bulu ketiak dicukur. Aduh, merinding gini. Gitu ya. Kebayang gitu kalau dicabut gitu seperti itu. Ya, jejeretean. Ya, seperti itu. Nah, kemudian memang ketika apa saat itu lagi-lagi terikat konteks dan masa, memang seperti itu. Cuman ilat hukum yang ada bahwa mengerjakan sunnatul fitrah itu adalah demi kebersihan, demi keelokan gitu. Nah, makanya para ulama kontemporer menerangkan adapun persoalan teknis yaitu masing-masing diserahkan kepada kebiasaan orang. Nah, yang penting jangan sampai wah bulu kelek jabrik gitu ya, pakai kaos kelihatan ambay-ambayan gitu, seperti itu ya, jangan seperti itu gitu ya, ini Ramos bos gitu, seperti itu. Jangan seperti itu ya. Jadi untuk menjaga kesehatan, jangan sampai misalkan bagian-bagian badan kita jadi sarang penyakit, jadi sarang bakteri. Oh ya, mau dicukur ya silahkan gitu ya, kuat misalkan dicabut semua bulu ya silahkan seperti itu kalau memang kuat, tapi kalau dicukur ya nggak apa-apa gitu ya, seperti itu. Mungkin itu walau alam. Ada lagi mungkin ya. Ya, ini hubungan dengan siwak. Kenapa propaganda sikat gigi lebih gencar daripada siwak yang Nabi sunahkan? Ya, mengapa propagandanya kok lebih gencar gitu ya, pasta gigi dan sikat gigi daripada siwak ya, seperti itu ya. Itu memang lagi-lagi karena memang apa, tidak di setiap negeri kaum muslimin ada kayu siwak kan gitu. Karena kalau misalkan diwajibkan gitu bersiwak, kadang kita susah nyarinya gitu, harus pergi dulu ke Timur Tengah kan, jelas butuh biaya gitu, belum lagi mudarat yang ditimbulkan ya, seperti itu. Nah, mungkin ya apa, ada orang-orang yang ingin lebih apa praktis ya, seperti itu. Mereka menciptakan pasta gigi, menciptakan sikat gigi ya, seperti itu, agar tidak kerepotan itu mencari kayu siwak gitu. Karena kadang jangankan di tempat-tempat yang jauh gitu, yang kaum muslimin menjadi minoritas, ya di sini aja kadang kita kesulitan kan kalau mau cari kayu siwak gitu. Nah, sementara sunnatul fitrah ini ilatnya yaitu tadi kan, agar setiap orang menjaga kebersihan mulut gitu. Nah, makanya ya sah-sah saja, dibolehkan ya melakukan sunnah fitrah dengan pasta gigi, dengan sikat gigi konvensional seperti itu. Yang ingin meminimalisir masyakoh kesulitan. Satu lagi mengkhusus mengenai janggut ya, kan tadi disebutkan bahwa memelihara janggut itu suatu kewajiban. Terus misalnya karena mungkin dalam satu kondisi kita misalnya ada radiusnya terancam, lantas misalnya kita jadi dihilangkan janggutnya. Tapi misalnya kalau kita wah nggak apa-apa lah, nggak takut gimana? Ya, itu kalau misalnya sekiranya kita bisa izharuddin ya, nanti dalam pembahasan akidah ada pembahasan izharuddin, bagaimana kita mensyiarkan simbol-simbol atau syiar agama Islam gitu. Nah, itu lebih baik kalau kita bisa izharuddin ya, kita apa bisa mensyiarkan simbol-simbol agama itu lebih baik gitu ya. Dengan kita berjenggot, berusaha untuk apa melestarikan dan menyebarluaskan siar-siar atau simbol-simbol agama yang lainnya. Tapi kalau misalkan ketika kita tidak sanggup ya untuk menerima mudarat yang ada karena syiar agama yang kita lakukan, nah itu para ulama membolehkan. Bahkan kalau misalkan nanti sampai kondisi tasyabuh dalam hal pakaian dengan orang kafir, itu pun dibolehkan gitu ya, kalau memang karena kondisinya darurat ya, sehingga kita bisa terhindar dari ancaman yang menimpa jiwa, tubuh dan yang lain sebagainya. Tapi selama kita merasa yakin bisa, kita bisa izharuddin ya, menjaga syiar agama, yaitu lebih baik, lebih utama kita apa ya, seperti itu ya. Apa boleh kita menilai standar keimanan seseorang dari jenggot gitu? Karena ada beberapa kalangan yang suka terlalu seperti melihat seorang ustadz yang ustadznya jenggotan enggak, jadinya enggak mau mengikuti majelis taklim itu atau tidak mendatanginya. Ya baik, ya, memang terkadang ada pandangan-pandangan apa ya, feodal lah sebagian dari kita gitu ya. Kalau misalkan ngelihat ya saudara kita misalkan tidak melakoni syiar-syiar agama gitu ya, kita kadang merasa meremehkan dia dan yang lain sebagainya gitu. Seperti jenggot ya, itu susah kalau jadi tolok ukur atau standar keimanan seseorang. Semakin misalkan berjenggot panjang, jembros, oh maka keimanannya semakin tinggi gitu, enggak saya itu. Atau misalkan tidak ada jenggot juga, berarti ini mah imannya rendah gitu, enggak ya, emang susah mau gimana lagi gitu kan, nggak bisa berjenggot seperti itu, ya nggak bisa juga, cuman yang jelas ya berjenggot itu menjadi salah satu indikator, indikasi seorang laki-laki muslim itu ittiba ya, mengikuti sunnah rasul, menjadi indikasi kefakihan pemahaman dia terhadap ajaran Islam itu sendiri ya, seperti itu. Kalau celana di atas mata kaki itu termasuk sunnah fitrah? Celana sunnah fitrah itu isbal tidak termasuk ke dalam sunnah-sunnah fitrah gitu. Cuman isbal seperti yang pernah kita terangkan di pembahasan-pembahasan sebelumnya, itu menjadi tuntunan ya, perilaku hidup, kebiasaan Rasulullah dalam berpakaian ya, seperti itu. Karena dalam hadis-hadisnya Rasul menerangkan bahwa manjarro saubahu gitu ya, huyala gitu ya. Barang siapa yang memanjangkan pakaiannya, menutup mata kaki gitu ya, bahkan di riwayat yang lainnya tidak akan dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu, bahkan tidak akan sampai mencium bau surga gitu. Nah, akhirnya para ulama menyatakan bahwa mengkompromikan antara kok satu misalnya tidak masuk surga, tidak mencium bau surga, tapi satu lagi tidak diperhatikan di hari kiamat, hari akhirat kelak gitu. Ada ulama sampai mengatakan demikian. Kalau pakaian itu berada di betis, nah maka insya Allah itu akan mencium bau surga gitu. Lebih bawah lagi, ya, ada yang gitu. Jadi dibagi-bagi gitu, seperti itu ya. Intinya begini, jadi jangan sampai menutup mata kaki gitu. Kalau Rasul itu kebiasaannya di betis, ya. Rasul pakai gamis atau pakaian di betis. Tapi di riwayat lainnya, kalau ingin diturunkan, silahkan turunkan sedikit, jangan sampai menutup mata kaki, ya seperti itu. Gitu. Memang ada orang berpendapat setiap orang yang menutup mata kaki itu sudah pasti memiliki kesombongan di dalam diri, ya seperti itu. Nah, maka ya jawabannya justru orang yang seperti itu justru arogan, tidak ingin mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, seperti itu. Bahkan terkait sholat sampai bersabda la yukbalu apa innallaha la yakbalu sholatar rajulin musbilin, Allah itu enggak akan menerima laki-laki yang sholatnya itu pakaiannya isbal ya, sampai seperti itu gitu. Jadi ya, kalau isbal itu di luar sunnah-sunnah fitrah, tapi memang itu perilaku kebiasaan Rasulullah dalam berpakaian ya, seperti itu. Berbanding terbalik dengan kaum perempuan. Kalau kaum perempuan justru sebaliknya, diharuskan untuk menutup kaki gitu, menutup mata kaki ya. Bagaimana kalau misalkan nanti terseret-seret di tanah, khawatir terkena najis? Nah, Rasul bilang yutahhiruma ba'dahu ya, tanah setelahnya berikutnya akan mensucikan ya, tapi itu berlaku untuk kondisi tanah yang kering. Kalau misalkan becek, basah, terlihat terkena najis, ya itu harus dibersihkan, cuci. Mungkin seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Satu, apa hukumnya mengepang jenggot? Siap dua, baik, ada sebagian orang ya yang berpendapat, oh ya jenggot kan wajib nih mau dipelihara lah gitu. Akhirnya kemudian dimodif-modif gitu jenggotnya. Ya gitu, ada yang dikepang gitu, diuntun ya seperti itu gitu. Nah jelas itu hukumnya gak boleh seperti itu, karena nanti ya bisa tasyabuh dengan orang-orang kafir gitu, seperti itu ya. Jadi karena di hadis-hadis yang ada Rasul menerangkan bahwa ya jenggot itu afu arhu gitu ya, biarkan dipelihara ya seperti itu. Jadi enggak usah pakai di model-model lah gitu ya. Dikepang-kepang seperti itu nanti jatuhnya dilarang, jatuhnya haram gitu, karena ya udah ada dalam dirinya itu niatan untuk berbeda gitu ya, udah ada ya arogansi dan yang lain sebagainya seperti itu. Yang seharusnya kan kita dalam berjenggot atau apapun berpakaian ya, bersikap gitu ya, berperilaku dan sebagainya harus benar-benar mencontoh Rasul gitu ya. Sementara tidak ada satupun riwayat yang menerangkan Rasul atau bahkan para sahabat itu misalkan memodif jenggot kan, seperti itu nggak ada gitu. Riwayat masih terbuka bersifat umum, jadi nggak usah sampai macam-macam. Kemudian tren rambut saat ini ya kan, yang di sini dibiarin apa panjang, yang di sini dibiarin cepak gitu, itu namanya koza gitu. Nah koza itu nggak boleh, dilarang gitu, haram ya, seperti itu. Jadi kalau mau dicukur ya cukur rapi gitu ya, seperti itu. Nggak usah sampai aneh-aneh gitu, kayak anak-anak sekarang kan bahkan yang ini cepak, yang ini ya kayak anak-anak punk gitu ya, istilahnya dengan tren rambut mohawk gitu, seperti itu. Nah enggak gitu, itu nanti jatuhnya bisa tasyabuh, menyerupai perilaku orang-orang kafir ya, sementara kita diperintahkan untuk menyelisihinya ya, dan kita diperintahkan untuk ya tampil elegan, elok ya, cukur-cukur aja biasa seperti itu ya, nggak usah ada niat misalkan harus sama dengan model tren ya, tiap tahun tren beda-beda ya, 2013 2014 beda lagi gitu. Bisa jadi tahun besok yang tengah botak, yang sini gondrong ya, seperti itu ya, mungkin seperti itu. Kalau baik,